Wa idza khafan zawju nusuzal mar'ah wa fi ba'dhi nusahi wa idza bana nusuzul mar'ah ay dhahara wa aduha zawjuha bila dhurbin wala hajrin laha. Bila seseorang istri melakukan tanda-tanda nusus, atau bisa diartikan bila seorang suami melihat tanda-tanda nusus kepada istrinya, maka dia harus wa'aduha, sang suami harus mau'idoh. Mau'idoh artinya menasehati ya. Suami harus menasehati istrinya bila ada tanda-tanda nusus dari istri. Dan nasihat itu tidak boleh bersama dengan memukul, tidak boleh ada hajar. Hajar artinya diam, tidak mengajak bicara. Dan di dalam kata ini ada dua redaksi di manuskrip yang berbeda. Ada yang menggunakan idza khafa nusuzal mar'ah, dan ada yang menggunakan idza bana nusuzul mar'ah. Artinya sama ya. Kaqaulihi laha ittaqillaha fil haqqil wajibi alayki wa'lami anna nusuza muskitun linnafaqah wal qasam. Dicontohkan di dalam kitab ini contoh nasihat yang diucapkan kepada Zaud kepada suami ke istri adalah ittaqillah, takutlah kepada Allah dalam kewajiban yang harus kau lakukan kepadaku. Jadi ditakut-takuti oleh beberapa ancaman Allah, dan ketahuilah bahwa nusus bisa menggugurkan nafkah. Nusus bisa menggugurkan nafkah dan menggugurkan qasam, menggugurkan jatah yang harus dibagi. Walaisa satmu li zauji minan nusus bastastahiqu bihi ta'diba minaz zauji fil ashah wala yarfa'uha ilal qadi. Dan berkata kasar kepada suami itu tidak termasuk nusus. Tetapi seorang istri yang berkata kasar kepada suami, dia berhak mendapatkan ta'dib, dia berhak mendapatkan nasihat, mendapatkan pengajaran atau pendidikan dari Zaud. Menurut pendapat yang ashah, pendapat yang lebih benar, seorang istri yang berkata kasar kepada suami, dia tidak tergolong nusus, tetapi sang suami berhak memberikan ta'dib, berhak memberikan pengajaran, memberikan pengertian kepada sang istri. Dan ucapan kasar kepada suami tidak boleh dilaporkan kepada qadhi. Fa in abad ba'dal wa'di lan nusuza hajaruha fi majja'iha wa huwa firasuha fala yudaji'uha fi. Bila setelah suami melakukan nasihat, setelah suami sudah menasihati istri yang nusus, setelah itu sang istri masih tetap melakukan nusus, masih tetap nusus ya. Artinya nasihat yang diucapkan oleh suami itu tidak berpengaruh. Maka tahapan kedua, jadi tindakan suami untuk istri yang nusus ini ada tiga tahapan ya. Tahapan yang pertama yaitu menasihatinya, tahapan yang kedua yang kita bahas saat ini yaitu tidak mengajaknya tidur, pisah ranjang ya. Hajaroha fi majaiha, yaitu tidak tidur bersama. Wa hijranuhu bil kalami haramun fi ma zada ala thalathati ayyam. Hujran ini artinya berpisah tetapi tidak menceraikan ya, tidak tidur bersama. Dan zaud atau suami dia diharamkan untuk tidak mengajak bicara kepada istrinya selama 3 hari. Lebih dari 3 hari ya, jadi maksimal 3 hari. Jadi hujron atau meninggalkan ini hanya boleh meninggalkan tidur bersama, tidak boleh meninggalkan percakapan. Jadi percakapan harus tetap berlangsung walaupun mereka sudah pisah ranjang ya. Pisah ranjang dalam arti belum bercerai tetapi tidak tidur bersama. Itu tahapan yang kedua. Waqala fi raudhah innahu fil hajri bi ghairi udrin syar'iyyin wa illa fala tahrumu ziyadatu 'ala thalathah. Imam Nawawi berpendapat di dalam kitab Raudhah bahwa keterangan diharamkan untuk tidak berbicara dengan orang lain selama 3 hari lebih, selama lebih dari 3 hari. Keharaman itu berlaku bila tidak ada udzur syariat. Tidak ada udzur atau tidak ada hal yang diperbolehkan oleh syariat. Artinya apabila ada sesuatu yang menuntut untuk tidak berbicara kepada seseorang lebih dari 3 hari dan sesuatu itu dalam tinjauan syariat, maka diperbolehkan. Fa'in akomat, jadi contohnya bisa bermacam-macam ya. Contohnya seperti orang yang sering melakukan maksiat, kemudian orang itu temannya tidak mau berbicara dengannya selama 3 hari lebih. Tujuan tidak berbicara dengannya adalah agar dia taubat, agar dia berhenti dari kemaksiatan. Jadi selama ada tujuan yang positif, tidak berbicara dengan orang lain lebih dari 3 hari itu hukumnya tidak apa-apa. Wa illa fala tahrumu ziyadatu 'ala thalatha. Fa in aqamat 'alaihi ainu suzi bitakarrurihi minha hajaruha wa dharabaha dharbata adibin laha. Dan tahapan terakhir bagi seorang suami yang mendapati istrinya nusus adalah memukulnya. Jadi tidak hanya berpisah ranjang tetapi juga memukul. Jadi suami boleh memukul istri tetapi pukulannya tidak boleh keras. Pukulan yang mendidik ya, pukulan yang mendidik, tidak boleh pukulan yang keras. Jadi jangan dianggap kitab ini mengajarkan kita kekerasan rumah tangga ya. Pukulan ini tidak pukulan yang keras, tidak boleh ada bekas pukulan, tapi pukulan yang untuk mendidik. Wa in afdha dharbuha ila talafi wajabal hurmu. Bahkan di kitab ini dijelaskan bila pukulan jaut menimbulkan kecacatan atau menimbulkan sesuatu kepada istrinya, maka sang suami harus mengganti rugi. Talaf ini artinya kerusakan ya, misalkan tangannya dipukul kemudian patah atau yang lain-lain. Jadi kebolehan suami memukul istri di saat nusus itu bukan berarti melegalkan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi lebih untuk mendidik ya, lebih untuk mendidik sang istri, karena sang istri sudah keterlaluan. Dari dua tahapan sebelumnya tidak ada perubahan, maka diambil tindakan yang berupa fisik. Tetapi tetap harus diperhatikan, tindakan fisik ini tidak boleh sampai melebihi batas. Bila tindakan itu melebihi batas, pastinya zaut atau suami dia boleh dituntut atau harus mengganti rugi, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wayaskutu bin nusuzi kosmuha wa nafakutuha. Seorang perempuan yang nusus, maka dia telah menggugurkan dua hal, yaitu qasam. Qasam adalah jatah untuknya, dan nafkah. Nafkah nanti akan dijelaskan di keterangan setelahnya. Saya ulangi di pertemuan video ini. Ini membahas tentang nusus ya, membahas tentang nusus. Telah disebutkan di dalam keterangan sebelumnya bahwa nusus adalah seorang istri yang tidak mau melakukan kewajibannya. Jadi ada tiga tahapan yang harus ditempuh oleh suami dan tahapan itu harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, bila ada tanda nusus, yang pertama menasehatinya. Kemudian yang kedua, tidak mengajaknya tidur bersama atau memisahnya. Memisah artinya tidak tidur bersama. Dan yang terakhir, memukulnya. Tapi perlu diingat kembali, memukul ini adalah dzarba ta'dib, pukulan untuk pendidikan, bukan pukulan atas dasar emosi sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dilarang oleh syariat.